rumah tangga jadi terusik. Kau telah mengingkari sumpah janji yang suci. Ku sangka panas sampai ke petang, kiranya hujan di tengah hari. Rumah tangga jadi kiamat.